Ya Allah, ampuni sahabat-sahabat dari kalangan Ansor. Ansor kan sahabat, Pak, betul tidak? Bahkan kata beliau, wa li abna'il Ansor, dan anak-anak sahabat Ansor. Loh, anaknya sahabat malah didoakan. Wali abna'i abna'il Ansor, cucu-cucunya Ansor. Bayangkan, tiga generasi Ansornya, anak Ansornya, cucunya Ansor, oleh Rasul didoakan supaya diampuni dosanya. Ya ma'asyarul Ansor, katanya, wahai segenap Ansor, ama tardauna an yarji'a ghairukum bisyati wan na'am wa tarji'una antum fi sahmikum. Rasulullah SAW katanya, apa kalian ridho ya selain kalian pulang membawa unta, membawa domba, sedangkan kalian adalah hanya membawa sekedar lemaknya. Kemudian mengatakan, qalu ya bala ya radina, katanya benar ya Rasul ridho. Qala Nabi SAW, inna idzin al ansaru kursi wa aini, law salakan nasu wadiyan wa salaktil ansar syi'ban la salaktu syi'bal ansar, Allahumma ighfir lil ansar. Katanya Rasul, seandainya manusia itu berjalan di suatu wadi dan Ansar berjalan di wadi, yang di wadi itu maksudnya lembah, Pak, lembah yang lain, aku, kata Rasul, akan berjalan di lembah yang ada Ansornya. Jelas, Pak? Kata Rasul, riwayat mereka. Ya. Kata Rasul, riwayat mereka. Katanya, aku, kalau ada orang berjalan, lalu Ansor berjalan, aku akan ikut bersama jalannya orang-orang Ansor. Lalu diakhiri dengan doa, Pak, Allahumma gfiril Ansor, katanya. Ya Allah, ampunilah Al-Ansor. Ini terdapat dalam kitab tadi yang saya sebutkan itu, Tafsir Manhajus Shadiqin fi Ilzamil Mukhalifin, punya Al-Kashani tadi. Kemudian disebutkan di sini adalah qala Ali. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Katanya, laqad ra'aitu ashab Muhammadin. Aku telah melihat para sahabat Muhammad. Wa ma ara ahadan yushbihuhum minkum. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang serupa dengan kalian. Laqad kanu yusbihuna syu'san ghubara. Katanya Ali bin Abi Thalib, para sahabat Rasul itu di pagi hari mereka sudah rambutnya semerawut, badannya penuh dengan debu. Waqad batu sujjadan wa qiyama. Sahabat Rasul itu mereka bermalam dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, maksudnya sholat, Pak, betul tidak? Ya ruhuna baina jibahihim, lalu di jidat-jidat mereka itu adalah wahududihim, pipinya adalah, mereka adalah penuh dengan tangisan, ya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian idza dzukirallahu hamalat a'yunum, kalau mereka mengingat Allah, mata mereka melelehkan air mata, hatta taballa juyubuhum, sampai dengan air matanya itu, kata Ali bin Abi Thalib, membasahi jubah-jubah mereka. Juyub ini adalah kantong, maksudnya kantong itu adalah baju yang ada kantongnya. Kalau kita kan ini gamis, bahasa yang sederhananya. Kalau pakaian mereka adalah jubah dari atas ke bawah, tapi belah depannya. Nah itu sampai basah, Pak, kata Ali bin Abi Thalib, sahabat itu. Karena khusyuknya sholat, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mengelelehkan dan mengalirkan air mata sampai membasahi pakaian mereka. Wa madu kama yamidu asyjar yomer rihil asif, katanya. Khaufan minal iqab waraja'an lisawab, mereka itu begitu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena takut dari hukuman Allah, tapi mereka juga dalam waktu yang sama berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Gimana? Katanya mengatakan harus yakin pada imam, membenarkan imam, taat, wajib taat kepada imam, betul? Tetapi ternyata ini perkataan Ali bin Abi Thalib memuji sahabat, bahwa sahabat itu sedemikian rupa zikir pada Allah, sholat, qiyam, ruku, sujud, menangis karena takut dan mengingat Allah SWT, ternyata mereka malah mengutuki sahabat. Gimana sih? Itu tidak. Jadi kan ini menyalahi dari garis yang diwasiatkan atau yang disikapi oleh Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, usikum fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tasubbuhum. Aku wasiat ya wahai umat, wasiat tentang sahabat-sahabatku, jangan kalian celah kutuk mereka. Fa innahum ashabu nabiyikum, karena mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Wa hum ashabul ladzina lam yabtadi'u fid dini syai'an, mereka adalah sahabat-sahabat yang tidak pernah berbuat bid'ah dalam din ini sedikit pun. Walam yuqirru sahiba bid'atin, dan tidak pernah membenarkan orang yang melakukan bid'ah. Kata beliau, awsani fi haula, kata beliau, aku diwasiati begitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, faza ahlu sabqi bisabqihim wa dhahabal muhajiruna al awwaluna bifadlihim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, memuji sahabat dengan mengatakan begini, kata beliau, bahwa sungguh telah beruntung orang yang mereka itulah berlomba, berlomba lalu mereka menjadi juara. Karena apa? Muhajirun, orang-orang yang pertama kali mereka adalah pergi dengan membawa berbagai keutamaan. Nah, perjalanan sekali ini adalah Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan demikian. Ali bin Abi Thalib mengatakan lagi, ini mungkin sebagai penutup, katanya tentang Ansor nih. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Ansor begini, walamma awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itu adalah menolong Rasulullah, wa nasarullah ad-dinahu, menolong Allah dan dinnya, ramathumul arabu an qausin wahidah, orang-orang Arab menjadikan para sahabat itu adalah target bidikan pertama untuk dimusnahkan. Lalu kemudian wa tahalafat alaihim al-yahud, orang-orang Yahudi satu sama lain saling berkongsi untuk memusnahkan sahabat-sahabat Rasul. Wa ghazathum al-qabail qabilatan ba'da qabilah, berbagai suku memerangi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatajarradu lid-din, kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul itu mereka dengan sedemikian tulusnya membela Islam. Wa qata'u ma bainahum wa bainal arab min al-habail, mereka putuskan seluruh tali kaitan hubungan dengan orang Arab, diputus karena akidahnya sudah berbeda, Pak. Betul tidak? Yang tadinya bapak anak jadi musuh, yang tadinya paman ponakan jadi musuh, betul tidak? Karena apa? Karena iman. Nah, siapa itu? Karena yang terjadi adalah syirik dan tauhid, iman dan kufur. Wa qamu qanatad din, kata Ali bin Abi Thalib, mereka sahabat-sahabat Rasul itu telah menegakkan channel-channel Islam, rukun-rukun Islam. Wa tasabbaru, mereka telah berlaku sabar, tahta ahlasil jilad, sedemikian rupa kekejaman, kebengisan musuh itu mereka jalani dengan tabah. Kemudian kata beliau, hatta sehingga li Rasulullah sallam wal Arab wara'a fihim qurratal ain qabla an yaqbidahu, sehingga Rasulullah sallam melihat bahwa semua itu adalah dimenangkan oleh para sahabat, dan akhirnya Rasulullah sallam meninggal setelah itu. Lihat di sini Zainal Abidin, yang diketahui oleh kita bahwa mereka itu meyakini bahwa Zainal Abidin ini adalah juga imam, mengatakan begini katanya, Allahumma wa ashabu Muhammadin khas, ya Allah, berdoa sedemikian rupa untuk para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina ahsanus sahabah, para sahabat itu telah sedemikian rupa berbuat baik mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina ablaul bala' alhasan fi nasrihi, sedemikian rupa telah tabah berkorban menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, kata beliau, ya Allah, ausil ila tabi'ina lahum bi ihsan alladzina qulna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman khairul jaza, kata Zainal Abidin mengatakan bahwa, ya Allah, sampaikan ini kepada penerus-penerus mereka yang setia, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan sebaik-baik balasan. Wa faraqul azwaj, para sahabat itu, para sekalian, kata Zainal Abidin, telah memuji sahabat, sahabat-sahabat Rasul itu telah berpisah dengan istri-istri mereka, wal aulad, telah berpisah dengan anak-anak mereka, fi idhari kalimatih, dalam mereka meninggikan, memenangkan la ilaha illallah. Wa qatalu al-aba, bahkan memerangi bapak-bapak mereka, wal abna, memerangi anak-anak mereka, fi tasbiti nubuwwatihi, untuk menegarkan, mengokohkan, meninggikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari mulai Ali bin Abi Thalib, putra-putranya, semuanya memuji sahabat, betul tidak? Dan itu adalah ada dalam kitab-kitab mereka. Ini diantaranya perkataannya ada perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab namanya Nahjul Balaghah, pegangan mereka sendiri. Tetapi sayangnya ternyata mereka justru kebalikan dari apa yang diyakini dan disikapi oleh nenek moyang mereka sendiri. Dalam pernyataan yang lain, ini terakhir, Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini Pak, menjadi ujung pangkal dari hadis-hadis orang Syiah. Padahal beliau ini adalah orang yang hidup abad kedua. Jadi 150 tahun Rasul SAW sudah meninggal. Nah, semua hadis itu dari Ja'far As-Sadiq, tetapi tidak nyambung kepada Rasul. Padahal Ja'far dengan Rasul itu tidak lebih, tidak kurang dari 150 tahun lamanya. Nah, beliau ini mengatakan begini, katanya, karena ashabu Rasulillah, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, radhiyallahu anhu ajma'in, isna ashar alf, 12,000. Walam yurafihim qadari. Tidak ada dari mereka sahabat itu yang qadari, maksudnya penganut qadariyah. Wala murji'i, tidak ada seorang sahabat pun yang murji'ah. Murji'ah itu yang mengatakan bahwa walaupun berbuat dosa besar dia adalah mukmin, imannya sempurna gitu. Dan itu adalah kekeliruan. Wala haruri, tidak ada seorang khawarij dari sahabat kata. Wala mu'tazili, tidak ada mu'tazilah di kalangan sahabat. Wala sahibu ra'i, tidak ada juga orang yang berpegang teguh dengan ra'yu atau rasio. Dan ini kalau sekarang berderet masih ya, ada di sini Ar-Ridha ya, ada Al-Hasan Al-Askari. Bayangkan Al-Hasan Al-Askari ini yang diyakini imam ke-12 ya. Ini penutup karena ini selain ini adalah pertanyaan akhir ya, jadi saya bacakan terakhir. Katanya begini, Ar-Ridha mengatakan bahwa ashabi kan nujum wa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Rasul SAW, ini yang meriwayatkannya adalah Ar-Ridha sendiri, katanya sahabat-sahabatku, Rasul SAW itu bagaikan bintang, dengan yang manapun kalian mengikuti, kalian akan mendapat petunjuk. Para sekalian, katanya da'uli ashabi, biarkan sahabat-sahabatku. Ini adalah sahih. Nah, para sekalian, terakhir Al-Hasan Al-Askari, ini imam yang ke-12, mereka meyakini mestinya mereka ambil pelajaran. Inna kalima Musa sa'ala rabbahu. Musa bertanya kepada Rabb, kepada Allah SWT, hal fi ashabil anbiya akram indi min sahabati. Katanya, ada gak dari sahabat-sahabat Nabi yang lebih mulia di sisimu dari sahabatku? Qala wallah ya Musa. Allah berkata, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ama alimta min fadli sahabati Muhammad salam ala jami'i sahabatil mursalin. Apa kamu tidak melihat bahwa sahabat-sahabat Muhammad SAW itu lebih baik dari sahabat-sahabat para rasul? Kafadli Muhammadin ala jami'il mursalin. Persis sama dengan utamanya Muhammad di atas para nabi-nabi yang lain. Katanya begitu.